Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'khiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwatal kiram, ahibbati fillah, barakallahu fikum, melanjutkan kajian kita dari kitab karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah, yaitu salah satu karya beliau, kitab Awa'iq Talab, penghalang-penghalang bagi para pencari ilmu. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal, bahwa kitab ini merupakan salah satu karya ilmiah, salah satu tulisan sebagai bentuk sumbangsih beliau kepada kaum muslimin, terkhusus kepada para penuntut ilmu yang mengkhususkan dalam perihal perkara yang nilainya negatif tetapi bertujuan untuk mencapai sesuatu yang positif. Poin-poin yang negatif, poin-poin yang di situ tidak baik tetapi untuk diketahui oleh seseorang agar tercapai kepada tujuan yang positif, tujuan yang baik, seperti yang ditanyakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kana an-nas yas'aluna an-nabiyya 'anil khair. Dulu orang-orang, para sahabat menanyakan kepada Nabi poin-poin, perkara-perkara, sesuatu yang mengandung kepada kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang hal yang negatif, tentang hal yang buruk, tentang perkara yang buruk, bukan dalam rangka untuk dilakukan, diamalkan, tetapi kata beliau radhiyallahu anhu, makhafatan an yudarikani, aku khawatir kalau perkara-perkara jelek, perkara-perkara buruk tadi terjadi padaku. Demikian pula seseorang kadang dalam kehidupan tidak mengapa dia mengetahui hal-hal yang buruk. Dan itu dilakukan supaya dia terhindar atau menghindar dari keburukan tadi. Supaya dia terhindar dan menghindar dari keburukan tadi. Karenanya barakallahu fikum, para ulama juga menulis secara khusus tentang kabairudzunub, kita mengenal bahwa dosa itu ya besar di sisi Allah, artinya sesuatu yang dimana seorang ketika berbuat dosa itu memiliki sesuatu yang besar, bermakna akibatnya buruk, apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Namun para ulama barakallahu fikum, mereka merinci dan menjabarkan tentang adanya kabair, karena pada kabair itu ada hal-hal yang bisa menjatuhkan seorang kepada suatu amalan yang dengannya, dengan kadar, dengan porsi yang ada tadi, imam mengeluarkan dari daerah sunnah sehingga dia menjadi ahlu bid'ah, ataukah dia dikeluarkan dari daerah Islam sehingga dia menjadi kafir. Barakallahu fikum. Kitab ini kitab yang mengkhususkan di antara maziyah, di antara keistimewaan kitab ini, kitab yang mengkhususkan tentang awa'ik, tentang perihal yang mengandung kepada rintangan yang harus dijauhi, rintangan yang harus seorang hindari. Setelah kita masuki pada kajian yang lalu, poin yang kelima, penghalang yang kelima, al-aiq al-khamis, ialah adamu at-tadarruji fil ilm. Adam at-tadarruj fil ilm. Di mana seorang tidak bertahap, tidak berurutan dalam hal belajar atau mencari ilmu. Dan sebagaimana di dalam mukaddimah bab ini, beliau katakan bahwa ulama tidak ada satupun yang berselisih. Ulama tidak ada satupun yang berselisih bahwa tadarruj merupakan sarana sukses untuk memperoleh ilmu. Dan itu pula yang Allah Azza wa Jal perjalankan, atau yang disebut oleh para ulama dengan sunnatullah, ketetapan Allah yang Allah berlakukan dan Allah perjalankan kepada para anbiya dan orang-orang soleh yang mengikutinya. Kemudian berkata rahimahullah, wa tadarruju yakunu fi amrayn, dan tahapan dalam belajar itu hendaknya dilakukan pada dua perkara, atau tahapan itu ada pada dua perkara. Tahapan dalam belajar itu beliau bagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama, at-tadarrujun bainal funun. Tahapan yang pertama, tahapan yang di situ antara bidang ilmu satu dengan yang lainnya. Misalnya, di dalam agama kita, ada sekian banyak cabang ilmu. Ada sekian banyak cabang ilmu yang harus dipelajari. seperti lughatul arabiyyah, seperti fikih, tafsir, dan perangkat-perangkatnya, usul, min ilmil usul, pokok-pokok yang secara global seorang penuntut ilmu hendaknya mempelajari. Kemudian di sana dalam masalah tafsir juga ada usulun fi tafsir, ada pokok-pokok perkara penting dalam hal masalah mempelajari tafsir. Demikian pula bahasa Arab, demikian pula bahasa Arab, demikian pula misalnya hadis, ada di sana pula mustalah hadis. Itu tahapan antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, mana yang seorang harus dahulukan? Urutan tahapan-tahapan tadi. Sebab itu, pada era yang terakhir ini, salah satu sisi kita katakan sebagai kemanfaatan, tapi sisi lain juga musibah, adalah adanya perangkat yang disebut dengan Android, yaitu HP Android, di mana pada alat tersebut bisa seorang membuka sebuah aplikasi yang dengannya mendukung seperti untuk mengetahui sebuah tafsir. Kadang disentuh tentang ayat tertentu langsung keluar tafsir-tafsirnya di situ. Walaupun tafsir yang sifatnya di situ ya terbatas, karena memang itu ruang juga yang terbatas. Namun sajian yang disajikan itu lebih menyelamatkan, lebih selamat ketimbang pendapat pribadi seseorang. Sebagai contoh, barakallahu fikum, Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, beliau menyantumkan hadis-hadis di dalam Sunan Abi Dawud. Di dalam kitab tersebut, sesungguhnya kitab itu sudah melalui proses penyaringan, pemilihan hadis-hadisnya. Karena beliau mengatakan ribuan hadis beliau hafal, tetapi beliau masukkan dalam Sunan Abi Dawud yang di situ sudah beliau pilih. Namun pada prakteknya di dalam Sunan Abi Dawud di situ ada pula hadis yang sahih, ada pula hadis yang di situ dhaif. Bahkan ada sebagian menyebutkan ada pula yang maudhu, yaitu yang palsu. Dan hadis palsu merupakan hadis yang secara tingkatan derajat ya yang paling rendah, paling jelek. Namun kenapa kok Imam Abu Dawud itu memasukkan hadis yang sudah beliau pilih? Kalau pemikiran kita, ya namanya orang alim, apalagi kitab itu mau dipelajari orang banyak, ya harusnya yang sahih-sahih saja kan begitu. Tetapi kita mengenal bahwa para ulama dalam meneliti hadis itu tidak semudah zaman sekarang. Zaman sekarang bukan sebuah penelitian pada asalnya, tetapi hanya merujuk. Kalau dulu memang mereka itu mencari, kan banyak hadis mereka cari ke fulan, kamu mendengar apa dari gurumu, ini dan itu, siapa saja yang meriwayatkan. Nah, ini membutuhkan kepada kemampuan khusus. Makanya dikatakan bahwa aku cantumkan hadis walaupun pada kenyataannya itu ada yang dhaif, itu lebih baik ketimbang pendapat orang, ya. Ketimbang pendapat orang. Sementara kita kan tahu bahwa hadis dhaif itu ya hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai apa? Argumen. Namun hadis yang ada itu hadis yang dikatakan soleh lil ihtijaj, hadis yang layak untuk dijadikan sebagai argumen. Kita mungkin membayangkan kalau mungkin bagi para pemula tentang pembagian hadis ada yang sahih, hasan dan dhaif, ya kita mungkin langsung serta-merta membici bahwa si fulan dalam berdalil, dalam berargumen menggunakan hadis yang dhaif sehingga tidak perlu dihormati pendapatnya, kan begitu. Padahal pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Naam. Karena kata beliau, hadis tersebut saya cantumkan walaupun posisinya lemah, namun itu masih lebih bagus ketimbang pendapat orang. Padahal seringkali pendapat orang itu nampaknya lebih rasio. Nampaknya apa? Lebih rasio ketimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bahwa ini semua mengajarkan kepada kita di dalam belajar harus ada tahapan. Harus ada tahapan. Mana yang dikedepankan, mana yang didahulukan. Seperti tadi, orang mungkin karena tidak punya pemahaman sehingga dengan alat tadi setiap hari, apa bahasanya, tidak pernah lepas dari pantauannya. Orang mungkin ikut grup, apakah grup tersebut yang dia ikuti dengan istilah fawaid, grup itu mengandung kepada fawaid majmu'ah, faedah yang di-share, yang ditampilkan dalam grup-grup. Namun dia tidak mengajarkan kepada perkara-perkara tahapan, sehingga yang terjadi hari ini orang misalnya posting masalah fikih, besok masalah sir misalnya, besok lagi masalah apa, sehingga orang tidak memegang, tidak punya tadarus tadi. Ujung-ujungnya sepekan, sebulan berlalu, ya berlalu pula tadi, misalnya apa ya, nguap, tidak ada sesuatu yang nyantol, tidak ada sesuatu yang kepegang. Kita tidak mengatakan bahwa itu haram, kita tidak pula mengatakan itu jelek, tetapi kalau itu yang dijadikan sandaran, ya orang puluhan tahun dengan metode itu tidak akan bisa memiliki malakah, kemampuan. Kadang isinya hanya maklumat yang tidak berurutan, seolah-olah orang masya Allah ya, si fulan tadi pengetahuan wawasannya luas, ngomong ini dia demikian, besok ngomong itu lagi, kok seolah-olah di mana-mana dia bisa nimbrung di situ. Padahal giliran ya, tolong untuk kami untuk ngajar misalnya, tolong buka daras. Dia bingung, saya mau ngajar apa ya? Mau ngajar apa? Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, apalagi yang kemarin sempat kita ketahui bahwa ada ilmu-ilmu itu yang sifatnya memang betul-betul kita dapatkan di situ, kalau tanpa guru itu membahayakan. Tanpa guru itu membahayakan. Baik. Yang kedua, athani tadarrujun fil fannil wahid. Kalau tadi ada akidah, misalnya mungkin ada tauhid, ada fikih, ada tafsir, ada bahasa Arab, mana yang didahulukan? Kalau ini pada satu cabang ilmu, ya, contohnya bahasa Arab. Bahasa Arab punya tahapan. Ya, tahapan yang pertama, barakallahu fikum, sebelum masuk misalnya kepada nahwu, atau mungkin juga pada sarafnya, atau nanti berkembang kepada misalnya balaghahnya, ya pertama kali seorang harus mempersiapkan imla, menulis ya, atau qiraah, membaca, latihan untuk mengeja tulisan, ini huruf apa, alif kayak apa, kemudian ba seperti apa, ta seperti apa, kan begitu. Jangan sampai kemudian seorang ingin menjadi sibawai misalnya, ingin menjadi Ibnu Aqil misalnya, atau yang lainnya, wong dia belum melewati tahapan dalam imla, menulis, ro itu bisa menggandeng atau dia digandeng, kan begitu ya. Jadi tidak boleh kalau sudah masuk seperti itu kok masih pada bingung, gimana sih gandeng ro itu ya. Ya namanya huruf ro, dia tidak menggandeng tapi kan digandeng ya. Baik, sin, huruf sin misalnya, giginya berapa? Giginya berapa? Tiga, takin. Empat apa tiga? Tiga ya. Jangan sampai Yusin dari dulu, dari zaman dulu sampai sekarang, kita kecil, kita muda, tua, sin, namanya sin, giginya tiga. Enggak perlu kemudian dia tanggal satu. Ya, ya nanti lain jadinya, paham? Karena itu kaidah, ya, tidak boleh kita sembarangan. Makanya pernah dulu juga kita singgung, nulis itu yang jelas, yang bisa dibaca dan tidak mengharuskan bagus. Bagus tapi malah enggak kebaca kan repot. Kita pengennya ngukir bagus tapi malah enggak kebaca. Tidak sesuai dengan kaidah, ya. Tidak sesuai dengan kaidah. Orang mungkin akan mengatakan, ya terserah saya. Atau dia ingin inovasi membuat karya baru. Tidak, jangan. Itu sebuah kaidah yang memang sudah baku. Sudah baku yang diajarkan oleh para salaf kepada kita bagaimana tulisan Arab itu. Ya. Dan ini penting karena mau tidak mau orang itu kan ketika belajar dia nanti akan menulis, syukur-syukur dia nanti akan menjadi seorang muallif, dia menulis, membuat karya tulis. Itu kan juga membutuhkan suatu kaidah atau tahapan, dia menulis, dia juga membaca, atau dengan istilah adanya di sana imla. Baik. Yang kemudian pada bahasa Arab di sana pula ada nahwu, ya. Ada nahwu, ada tata bahasa, yang itu pun kitab-kitab yang ada itu luar biasa para ulama, ada yang sifatnya berupa kaidah-kaidah yang di situ memuat kepada definisi seperti Al-Ajrumiyah, maka di sana pula ada yang sifatnya para ulama membuat nazm. Ya, kalau bahasa kita disusun adanya bait-bait syair seperti Al-Imriti. Nah, silakan seperti itu untuk mana yang seorang bisa mudah baginya. Dan para ulama punya kepedulian seperti itu. Ditulis, dibuat yang ringkas, yang tengah, yang luas, karena kepedulian para ulama terhadap kaum muslimin sampai nanti berujung kepada ma'ani lughah. Dan di sana banyak kitab-kitab yang juga mengkhususkan masalah kamus, walaupun orang Arab, tapi kadang dalam bahasa tertentu itu mereka barakallahu fikum membutuhkan kepada penjabaran dan penjelasan. Baik. Wakil al-amraini yukhda lil-ijtihadil mu'allim. Dan masing-masing dari dua perkara tadi, atau yakhda'u li ijtihadi al-mu'allim, sesuai dengan ijtihadnya seorang mu'allim, misalnya membimbing para muridnya. Juga watabi'atil makan, dan juga kebiasaan suatu tempat. Walida fa inna isyarati al-ulama fi tadarruji takhtalifu bi ikhtilafi madhahibihim. Karena itu kata beliau bahwa arahan, bimbingan, isyarat-isyarat yang dilakukan oleh para ulama dalam hal tahapan tadi kan dua, tahapan antara cabang ilmu atau antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu mana duluan, atau satu ilmu tahapannya bagaimana, itu berbeda-beda madhabnya sesuai dengan madhab mereka dan amakinihim, tempat mereka. Wasa'adu baina yadai al-qari, dan akan saya bacakan pada pembaca, yaitu nama duja min taujihatihim, beberapa contoh dari bimbingan taujihat mereka, liya khud mayula'imuh, supaya seorang bisa mengambil yang cocok dengannya, dengan catatan di situ ba'da muwafaqati syekhihi wa muallimih, setelah disetujui. Ini hanya paparan para ulama, tapi dia mungkin membijikan, menilaikan bagaimana gurunya, bagaimana syekhnya dalam membimbing. Ya. Qala rawal Ibnu al-Madini an Abdul Wahhab Ibni Hammam, diriwayatkan oleh Ibnu al-Madini dari Abdul Wahhab Ibn Hammam, An Ibni Jurayj, dari Ibnu Jurayj. Qala ra'aitu Ata'an, atau ataitu Ata'an, aku mendatangi Ata. Wa ana uridu hadha asya'na, dan aku ingin mempelajari bidang ilmu ini. Aku ingin mempelajari bidang ilmu ini. Wa indahu Abdullah ibni Ubaidin ibni Umair. Bersamaan itu di sisi Atha ada Abdullah ibn Ubaid ibn Umair. Faqala li ibn Umair, maka berkata kepadaku ibn Umair, yaitu Abdullah ibn Ubaid ibn Umair. Qara'ta al-Qur'an, kata Abdullah, kamu sudah membaca, bermakna mempelajari Qur'an. Qultu la, belum. Qala fadhhab faqra'hu, maka pergilah kamu, bacalah dia, bermakna hafalkan dulu. Kamu sudah menghafalnya? Mempelajari di sini bermakna kamu sudah menghafalnya. Umumnya suatu istilah yang ada pada ulama dahulu, istilah qira'ah itu dengan dhahrul ghaib. Qira'atul Qur'an itu bermakna aku membaca Qur'an, yaitu aku telah menghafalnya. Ya. Aku telah menghafal. Bukan qira'ah yang situ, di situ ialah nazar. Bukan dengan bin nazar. Dengan membaca yang di situ kita ada mushaf, tetapi yang dimaksud ialah kamu sudah menghafal. Kata Ibn Jurayj, belum. Maka hafalkan dia. Qala tuma utlubul ilma, lalu setelah itu kamu mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu. Sedikit dari hasungan bahwa penghafalan Quran itu pun juga dengan tariqah. Penghafalan Quran itu pun juga dengan tariqah. Ada yang barakallahu fikum mengedepankan sisi yang diistilahkan dengan kualitas. Anak diberi tahapan setiap hari, diberi porsi, diberi tambahan, tapi yang berkualitas. Supaya nanti tidak mengulang, misalnya dalam pentalkinannya, pembenahannya, bahkan penghafalannya. Menjadi kokoh. Ada pula yang barakallahu fikum, misalnya punya target. Target. Si anak ditarget 2 baris, 5 baris, atau yang dikatakan 1 halaman, atau 1 lembar, atau 2 halaman. Bahkan barakallahu fikum, dalam hal ini pada sebagian anak itu tidak dikejar terlebih dahulu, misalnya dia bisa membaca atau belum. Nah, dulu waktu kita di Yaman, banyak anak-anak yang usia 9 tahun, 10 tahun itu sudah selesai menghafal Quran. Baik. Yang kita dapati dalam prakteknya, orang tuanya mendampingi, misalnya pagi mendampingi, orang tuanya menuliskan di secarik kertas, tolong bacakan si anak ini ayat, misalnya dari diberi nomor, ya, ayat sekian sampai sekian. Si anak bawa mushaf, menyodorkan kepada siapa yang dia ketemu di situ, dengan mengatakan, iqra'li, bacakan untukku, dibacakan, dia mengikuti, 10 kali putaran kepada orang, balik itu sudah, sami'li, apa, dengarkan bacaanku, tadi apa, iqra'li, bacakan untukku, ke 10 orang dia telateni, balik itu sudah apa, langsung dengarkan bacaanku, artinya hafalannya aku hafal. Baik. Dan itu terus dilakukan dalam keseharian. Punya apa? Punya komitmen sang orang tua. Ya. Kadang dijumpai sudah 9 tahun, 10 tahun, itu mereka sudah pada selesai dalam menghafalkan Quran. Jika disuruh membaca, mereka belum bisa membaca. Tidak bermakna bahwa kita mengesampingkan anak-anak dalam perihal masalah membaca apa? Quran. Yang kedua, tanbih yang kedua, bahwa kita yang sudah, ya orang mungkin mengatakan kepala 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, jangan kemudian berkecil hati dan jangan pula menutup diri untuk mencoba menghafal. Semampunya untuk menghafal. Jangan barakallahu fikum nyaman dengan mengatakan enak ya kalau sholat di pondok-pondok itu, terawih sudah ada yang imami, enggak perlu repot-repot menghafal Quran. Ya tidak ya, kita kan kadang sholat, bahkan umumnya kita sholat sendirian. Kapan? Sholat-sholat sunnah, sholat-sholat malam. Nah, berusaha untuk semampunya kita menghadirkan apa yang kita hafal. Apa yang kita hafal. Nah, dan banyak di kalangan salaf maupun orang-orang dikatakan para ulama di masa-masa kita, itu yang pada usia-usia kadang di atas 40, 50, mereka kemudian bisa menyelesaikan Quran. Nah, hanya saja memang dalam bab ini kadang yang mendasari seberapakah semangat kita, ya. Ya, seberapakah semangat kita. Ada pula dengan alasan kalau disuruh mulai menyerusi belajar, saya enggak mau pusing. Saya enggak mau mikir. Lah terus yang namanya belajar agama tidak mau pusing, enggak mau mikir. Belajar yang mana, ya. Namanya belajar kan membutuhkan menghafal, kadang pusing. Namanya belajar kan juga butuh mikir. Belajar yang seperti apa yang enggak mikir, ya. Tapi pas giliran dalam hal-hal yang sifatnya di situ memotivasi duniawi orang, itu sampai direwangi beli botrek. Botrek. Pusing kepala saya, ngapa tadi lagi mikir ini loh, kok sampai meleset hitungan tadi saya ngambil produk ini kok meleset sampai pusing. Cari generik di warung pinggir jalan, mampir beli botrek misalnya untuk menghilangkan sakit kepala kan begitu. Pernahkah kita belajar sampai kemudian seperti itu, kemudian kita sampai tertimpa seperti itu? Nah, padahal kalau kita lihat bagaimana para ulama untuk mencari satu ilmu saja, kadang sebuah hadis sampai dalam kondisi, mohon maaf, air seni, yaitu air kencing yang keluar itu bukan air, tapi kadang sampai darah. Sampai apa? Darah. Nah, ini pula yang barakallahu fikum dibutuhkan kepada sebuah semangat ya. Dikisahkan pula seperti Ibnu Qasim ya, salah satu marwiyat muwatta. Kan periwayat kitab muwatta itu kan banyak. Salah satunya Ibnu Qasim. Ketika dia menikah, kabar baik bahwa istrinya mengandung, dia mendengar, dia kan di Mesir, dia mendengar bahwa di Madinah ada seorang alim, yaitu Imam Malik rahimahullah, izin sama istrinya. Ini saya mau belajar, dan saya enggak tahu kapan pulangnya. Saya beri pilihan kamu, saya ceraikan kamu, ya, atau kamu nunggu, tapi waktunya saya tidak tahu kapan pulangnya. Ya sudah, saya tunggu. Disebutkan ada yang mengatakan sampai 20 tahun lebih. Sampai anaknya bujang. Nyusul. Temu abinya. dan sampai dalam posisi Ibnu Qasim ini dijadikan murid istimewanya oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Artinya ini semangat, jangan sampai Allah wong ustadznya sudah turah-turah, sudah lebih-lebih ya, mengundang tiap hari pagi ada ustadz, siang ada ustadz, sore ada juga bisa kan begitu. Ya bukan itunya. Bukan itunya, karena di rumah itu kadang-kadang kita juga perlu untuk barakallahu fikum mendidik, bahkan barakallahu fikum permasalahan-permasalahan ya. Hanya kadang-kadang kita ketika belajar misalnya kitab-kitab yang dipelajari sampai Indonesia itu kadang-kadang melihat permasalahan-permasalahan, kadang fikih berkan berkembang bermakna sekian banyak cabang-cabang masalah dan ragamnya praktek yang dilakukan orang itu banyak. Misal orang tanya, Ustaz, apa hukum warisan? Apa hukum arisan? Warisan, hukum arisan. Tahu arisan? Tenang, lakukan arisan. Santri, arisan santri gitu. Gimana? Hah? Kumpul-kumpul kerupuk ada 5 gitu, terus gimana? Atau mungkin tidak tergambar, ada sebuah praktek arisan yang di situ mengandung apa ya, makna judi. Arisan tapi mengandung makna judi. Sebagai contoh, misalnya ada 100 orang pakat nih arisan, kumpul uang per kepala 1 juta. Ada orang 100, kalau per kepala 1 juta jadi berapa, Mas? Jadi berapa? Ada orang 100 ini. Masing-masing orang mengumpulkan uang 1 juta. Ada berapa? 100 ribu. 100 juta ya. Pernah hitung duit 100 juta? Saya juga belum pernah ya. Karena enggak pernah punya seperti itu. Ya, 100 juta. 100 juta. Kan kita enggak tahu misalnya si apa yang apa namanya memotivasi, ayo mau enggak warisan apa arisan tadi, mau enggak ya, maulah. Misalnya undian pertama, kedua, ketiga kan di apa ya dikocok begitu ada nama-namanya, yang pertama dapat motor, yang kedua misalnya dapat mesin cuci, yang ketiga misalnya dapat Magicom, misal motor. Misalnya motor-motor yang harga-harga misalnya cash 15 juta. Motor apa, Mas? Motor betulan ini 15 juta ini. Motor apa? Motor apa ini? Kira-kira 15 juta sekarang. Hah? Honda Beat misalnya. Mau kan dikasih? Walaupun Honda Beat ya motor loh, bukan motor-motoran loh ya. Motor betulan itu. Misalnya. Terus mesin cuci misalnya. Paling. Walah. Harganya misalnya 1 juta. Terus ketiga tadi apa? Jika misalnya harga 300. 15 juta tambah 1 juta tambah 300 ribu. Berapa? Nggak tahu ya. 16 juta. 300, sisa berapa tadi? 100 juta tadi. 100 juta dikurangi 16 juta 300. Sisanya berapa, Mas? Mumet kayaknya ya. Susah ya. Berarti tinggal berapa? 83. 83 juta 700. Terus. Berikutnya lagi, undi lagi. Loh, kok setiap undian keluar 3 orang namanya hadiahnya itu terus. Berikutnya, undian kedua si apa namanya orang yang ikut arisan tidak perlu nambah 1 juta lagi. Pokoknya itu, pokoknya. Setelah dapat juga tidak masuk lagi, tidak memberi lagi. Yang kedua pun tidak. Terus dari mana? Apakah enggak bangkrut nanti bandarnya? Ternyata tidak. Nah, uang yang sisa tadi 83.700 tadi, 87 juta Baik, itu dia putar. Mungkin dia putar, dia apa tanam modal, berkembang kan begitu ya, berkembang. Ini kan perjudian ini. Ini kan perjudian. Karena itu barakallahu fikum, hati-hati dalam orang kan masya Allah cuma ikut 1 juta bayar sekali dapat motor ya. Paham? Orang kan mengira itu tidak masalah. Padahal yang namanya arisan yang diperbolehkan ialah kumpul masing-masing. Undi, yang dikocok keluar namanya, oh ini misalnya 100 juta, si fulan yang ngambil duluan. Setelah ngambil, apa? Bulan berikutnya, kocok lagi, keluar si fulan. Kumpul per bulan sekali saja misalnya dalam memberi. Kan yang sudah 100 dapat tadi kan juga harus memberi terus. Ya, sampai urutan yang ke-100 kan demikian. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa misalnya. Arisan seperti itu. Yang dikatakan mubah. Baik. Barakallahu fikum. Nah, kadang kita terkecoh dengan istilah apa hukum arisan. Ya. Juga misalnya, apa hukum kredit? Kredit dalam jual beli itu kan boleh. Karena termasuk salah satu jenis dalam jual beli yang diperbolehkan dengan catatan jenis barang yang memang boleh apa ada dikreditkan. Yang tidak mengandung kepada perkara ribawi pada zatnya ya, seperti emas atau dalam hal ini gandum dan semisalnya. Boleh mengkredit. Saya beli rumah. Terjadi transaksi ini gimana? Mau dibayar cash atau tunai atau ada di situ kamu DP terus kamu kredit per bulan berapa? Oh, saya sepakat dengan pembelinya, saya bayar dengan cicilan. Ya sudah, di DP sekian rumahnya. Tidak mengapa seperti itu. Tidak mengapa yang seperti itu. Al-muhim barakallahu fikum bahwa seorang itu kadang-kadang dengan berbagai macam perkara karena tidak punya ya tidak punya dasar-dasar dalam belajar ilmu seolah-olah mencuat, seolah-olah terorbitkan, maka lupa dengan tahapan-tahapan tadi. Kita kembali apa yang dikatakan oleh Ibn Juraij. Maka pergilah kamu, atau kepada Abdullah, kepada Ibnu Juraij, maka pergilah kamu membaca, yaitu belajar menghafal Quran, lalu belajarlah ilmu. Qala fadhahabtu, lalu pun aku beranjak untuk mempelajari. Faghabartu zamanan. Ghabartu zamanan, yaitu aku lewati waktu yang panjang. Seolah-olah mandi dengan debu kan gitu ya. Mandi dengan apa? Debu. Yaitu aku lewati berlalulah masa yang lama hingga beberapa masa. Hatta qara'tul Qur'an, sampai aku menghafal Qur'an. Tsumma ji'tu ata'an, lalu aku kembali datang kepada ata'. Jadi ini berarti kan bimbingan, tadarruj. Ada bentuk tadarruj. Saya mau belajar. Kamu sudah bisa apa? Kan begitu. Demikian. Belajarlah ini dulu. Baru nanti tahapan berikutnya. Nah, Abdullah memberikan tahapan kepada Ibn Juraij tadi. Kamu sudah menghafal Quran? Belum. Hafal dulu. Dihafalkan dulu. Nah, walaupun nanti Syekh barakallahu fikum tidak melazimkan. Ini bukan suatu kelaziman bahwa orang itu kalau mau belajar mesti semua yang ada pada ayat itu dihafal semuanya. Karena kadang-kadang seiring dengan waktu itu belum tentu seorang punya kemampuan. Ala tsumma ji'tu ata'an wa indahu Abdullah. Lalu aku datang lagi kepada Atha, dan ternyata di situ ada pula Abdullah ibn Ubaid ibn Umair. Faqala qara'tal fariidhata. Kamu telah membaca al-fariidhah, yaitu kamu pelajari fariidhah. Fariidhah yang dimaksud di sini perihal faraid. Perihal faraid. Ilmu yang menyebutkan masalah waris mewarisi. Qultulah, belum. Qala fata'allam al-fariidhah. Maka pelajarilah fariidhah. Tsumma utlubul ilma. Lalu belajarlah. Qala fatalabtul fariidhata tsumma ji'tu. Lalu aku mempelajari faraid dan aku pun datang kepada beliau. Qala al-an fatlubul ilma. Fatlubil ilma. Kalau sekarang maka silakan kamu mulai untuk belajar ilmu. Qala Abul Aina, ataitu Abdullah ibn Dawud. Ataitu Abdullah ibn Dawud. Aku datang kepada Abdullah bin Dawud ya untuk belajar ya. Aku datang Abul Aina datang kepada Abdullah bin Dawud untuk belajar. Faqal ma ja'a bika? Kata Abdullah bin Dawud, apa yang mendorongmu, apa yang memotivasimu, ya kedatanganmu ini yang mendorongmu untuk datang ke sini apa? Apa perlunya kamu ini? Qultu al-haditha. Aku mau belajar hadis. Aku mau belajar hadis. Qala idhab, pergilah. Fa tahfadzul Qur'an, hafalkan Qur'an. Qultu qad hafidzul Qur'an. Aku jawab, aku sudah hafal Qur'an. Aku sudah hafal Quran. Qala iqra. Kata Abdullah bin Dawud kepada Abu Al-Aina, baca. Watlu alaihim naba'a Nuhin. Bacakanlah kepada mereka. Itu perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya Muhammad SAW untuk membacakan tentang cerita perihal Nabi Nuh. Kata Allah, bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang berita Nabi Nuh, tentang berita Nabi Nuh. Kemudian faqara'tul usyra, aku pun membaca 10 ayat. Hatta anfadtuhu, sampai aku selesaikan ayat tadi. Faqala li idhhab al'an fata'allam al-fara'id. Maka Abdullah ibn Dawud berkata kepadaku, pergilah sekarang kamu belajar faraid. Qultu qad ta'alamtu as-sulba wal jadda wal kubara. Aku sudah mempelajari tentang keturunan, kemudian kakek, kemudian yang besar. Qala fa ayyuma aqrab ilaik. Fa ayyuma aqrab ilaika ibn akhi. Maka mana dari mereka-mereka tadi, dari yang di bawah ke atas, kan begitu ya, dalam faraid kan ada barakallahu fikum ke atas yang dikatakan ayah, kakek, kemudian ke bawah anak pada cucu. Kemudian mana yang lebih dekat kepadamu, yaitu antara ibnu akhik au ammak, ibnu akhik au ammak, dalam jalur pewarisan mana yang lebih dekat kepadamu. Katanya kan sudah belajar faraid, ditanya oleh Abdullah, kamu tadi mengatakan ada jalur bawah, jalur yang ke atas, lalu yang lebih dekat kepadamu itu mana, antara putra saudaramu, berarti apa di sini, keponakan, ibn akhik, au ammak, atau pamanmu. Qultu ibnu akhi, kata Abul Aina, ya putra saudaraku, yaitu keponakanku, putra saudaraku. Qala walima, kenapa? Kenapa kok jalurnya lebih dekat? Qultu li anna akhi min ummi. Li anna akhi min ummi. Karena dia itu saudara kandungku dari ibu. Dari ibuku. Kan begitu ya. Orang tua punya anak. Kemudian si anak masing-masing menikah. Anak daripada masing-masing. Apa tadi? Ya. Misalnya si Fulan menikah dengan Fulan. Lalu punya anak. Ada 1, 2, 3, 4. Masing-masingnya punya anak. Kan ditanya. Nah, sementara orang tuanya punya saudara. Kamu lebih dekat kepada barakallahu fikum anak saudaramu, berarti ponakan, atau kepada anak daripada kakekmu, berarti apa? Paman. Paman. Kata Abul Aina, ya aku lebih dekat kepada saudaraku, yaitu bermakna ibn akhi, karena dia saudaraku dari ibu. Wa ammi min jaddi. Adapun pamanku itu dari kakek, berarti kan jauh. Paham ya? Berarti dari jauh. Qala idhhab al'an fata'allam al-arabiyyah. Kalau kamu sudah paham, sekarang belajarlah bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab. Qala qad 'alimtuha qabla hadain. Nah, kata si Abul Aina, aku sudah paham masalah bahasa Arab sebelum dua hal tadi, yaitu masalah hadis dan masalah faraid. Paham? Kata Abul Aina, aku sudah paham. Sudah paham masalah bahasa Arab sebelum masalah hadis, masalah Quran, membaca Quran, menghafalnya, dan masalah apa? Faraid. Qala falima qala Umar, ya'ni hina tu'in. Lalu kenapa? Artinya mau dites ini. Lalu kenapa Umar, yang dimaksud ketika beliau membaca atau ketika beliau ditusuk, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu wafatnya kan terbunuh. Terbunuh dan ditusuk. Yaitu ketika mengatakan ya lallah, ya lallah walil muslimin, ya lallah walil muslimin, lima futihat tilka. Kenapa yang ya lallah, ya lallah, ya lallah, kemudian kenapa yang lallah itu di fathah lamnya, wa kusira hadih, lima futihat tilka wa kusira hadih. Kenapa yang lallahu itu di fathah dan lil muslimin kok di kasrah? Paham? Kenapa yang itu di fathah kok ini di kasrah? Qultu futihat tilkal lamu ala du'a. Kalau yang lallah, lallah itu di fathah karena mengandung makna doa. Mengandung makna doa. Wa qusira hadhi ala al-istighathah wal-intisar. Adapun yang ini lil muslimin itu dikasrah karena untuk istighathah dan pertolongan. Fa barakallahu fikum. Sehingga di situ dibedakan. Faqala law haddatsu ahadan la haddatsuka atau la haddatsuka. Kata Abdullah Ibn Dawud, kalau saya menyampaikan tentang suatu ilmu, pasti yang akan aku ajari kamu. Kan begitu ya. Kalau saya memberitakan sebuah hadis atau sebuah ilmu, maka kamu yang akan aku ajari. Tsumma qala wa qala Abu Umar ibnu Abdul Bar. Berkata Abu Umar ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, Talabul ilmi darajatun. Menuntut ilmu itu ada derajat-derajatnya. Wa manaqilun. Ada jenjang-jenjangnya. Wa rutabun. Dan ada urutan-urutan, ada tahapan-tahapan. La yambagi ta'addiha. Yang tidak boleh, tidak sepantasnya seorang melanggarnya. Namanya belajar, itu membutuhkan kepada darajat. Ada tingkatan-tingkatan. Tapi bukan istilah, apa ya, kamu jangan belajar di sini, ini belum kelasmu misalnya. Ini kelasnya orang-orang tua ini, bukan itu ya. Ya kadang orang tua bareng dengan yang kecil. Kalau memang secara kemampuan belum punya, tidak mengapa. Makanya Masya Allah ya, pada sebagian Allah berkahi waktunya. Pada sebagian Allah berkahi tentang ilmunya. Tetapi dalam hal yang simple sepele, misal ya, sebagai contoh nih. Orang dengan kemampuannya yang di situ alami, dia semangat misalnya dengan suara yang alaminya mempelajari qiraah, tajwid misalnya, tahsin qiraah. Dan Masya Allah dibisi oleh gurunya bagus. Dan dia misalnya, barakallahu fikum, punya kemampuan untuk apa istilahnya, mengajak orang belajar. Terkhusus misalnya orang-orang awam. Ya. Ada di satu kampung yang barakallahu fikum mengajar di awam. Satu persatu ya. Kalau toh mungkin ada ibu-ibunya di sebelah pakai tabir begitu. Diajari habis isya misalnya. Orang kalau misal yang diorbitkan itu masalah Quran, itu insya Allah siapapun ya, baik orang yang menentang misalnya Ahlus Sunnah, tidak ada yang mencela namanya belajar mengajarkan Quran itu jelek. Mesti semua sepakat ya. Paham? Mesti semua sepakat. Tapi kalau sudah mulai kepada fikih, mulai kepada tafsir, di situ banyak pembicaraan. Tapi kalau pas mengajarkan baca Quran, walaupun dia berjenggot, walaupun dia congklang, walaupun gini-gini, orang pasti akan bela nih. Wong yang diajarkan Quran memang salah, memang buruk. Nah, mulai tertarik. Yang asalnya barakallahu fikum tidak bisa membaca, mulai bisa membaca, bahkan mulai menghafal. Imam yang tidak pernah ada keinginan belajar, karena biasanya kan kita di kampung-kampung itu bisa menghafal ayat, bisa menghafal surat. Karena kebiasaan dulu dari kecil kita ngikut di masjid-masjid, di musala-musala yang mendengarkan imam. Imamnya salah, ya salah kita pula menghafalnya, ya. Apa? Gitu. Nah, hanya itu saja. Ketika berkembang, barakallahu fikum, yang serius belajar tadi kan mulai punya kemampuan, ada hasilnya. Yang imam tadi mulai merasa apa? Kok bacaan saya begini? Ini mulai banyak orang-orang yang Masya Allah malu kita mengimamkan diri. Sudah muncul orang-orang yang baik. Akhirnya apa? Yang dulu dianggap tidak punya kemampuan sudah mulai bagus. Ketika maju lebih bagus. Kan begitu ya? Paham? Mungkin tahun-tahun silam repot kita mencari misalnya para penghafal Quran. Masya Allah di zaman-zaman yang mulai berkembang semangat orang-orang pada menghafal Quran. Al-muhim barakallahu fikum, jangan menyepelekan, jangan meremehkan. Sebuah keberkahan yang Allah berikan itu tentunya tidak bisa diukur ya, diukur dengan suatu apapun. Kata Ibnu Abdul Barr bahwa ilmu itu, belajar ilmu itu ada derajat, ada tingkatan, ada manaqil, ada jenjangnya, ada rutabun, ada urutan, ada tahapan. La yambagi ta'addiha. Tidak sepantasnya, tidak seyogianya seorang melanggarnya. Wa man ta'addaha jumlatan Barang siapa yang secara global, saya enggak mau, ya terserah saya saja. Mau-mau saya. Siapa yang menentangnya secara global dengan mengatakan tidak perlu tahapan-tahapan, tidak perlu jenjang-jenjangan, tidak perlu di situ urutan-urutan. Nah, pokoknya semau saya pengin ke sana ya ke sana. Saya pengin ke sini, saya pengin yang itu ya itu. Barang siapa yang menentangnya, barang siapa yang melanggarnya secara global, faqad ta'adda sabilas salaf. Dia telah melanggar cara jalannya para ulama salaf rahimahumullahu jami'an. Wa man ta'adda sabilahum. Jadi barang siapa yang secara global tadi dia menentang, melanggar, maka dia telah melanggar jalannya para ulama salaf rahimahumullahu jami'an. Dan siapa yang melanggar caranya mereka, jalannya mereka, amidan secara sengaja, dhalla, dia akan tersesat. Ya enggak mungkin belajar Quran kok tersesat. Ya enggak mungkin belajar ini kok tersesat. Akan tersesat. Dan itu sudah terjadi. Paham? Terjadi di masa-masa silam orang-orang yang mereka tidak mau mengikuti rel yang dilewati oleh para ulama salaf. Bagaimana orang-orang yang mereka menghindar dari apa yang diajarkan para sahabat. Bagaimana orang-orang yang mereka menghindar dari yang diajarkan oleh para ulama tabi'in. Mereka akan tersesat. Tidak bermakna bahwa terus seorang itu dikatakan si fulan itu lebih cerdas, si fulan itu lebih pintar. Kecerdasan dan kepintaran kalau tidak Allah berikan taufik untuk berada pada kebenaran akan menjadi bumerang. Ya. Qala wa man ta'addahu mujtahidan zalla. Namun kalau dia itu menentangnya karena ijtihadiyah. Oh ini kurang tepat misalnya. Oh ini kuno. Oh ini perlu inovasi. Dia akan tergelincir. Ya. Kalau menentang dengan sengaja tersesat. Kalau dia dengan ijtihadiyah. Dengan pemikiran dia. Dengan caranya. Sebagai contoh ini. Orang-orang yang mungkin ingin melakukan inovasi-inovasi dalam dakwah, kalau seperti itu ya susah, nggak mungkin laku, nggak mungkin diterima. Kita harus menginovasi, kita harus begini, kita harus misalnya merekayasa dakwah ini, itu akan tergelincir, itu akan apa? Tergelincir. Taib, itu diantara barakallahu fikum yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Baik, kita skor sementara untuk persiapan salat zuhur. Assalamualaikum. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.